Kalau orang Indonesia mengatakan tidak kenal akan menjadi sebab dari tidak sayangnya kita kepada seseorang, maka tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah bahaya yang besar, karena tanpa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan jatuh kepada satu kehinaan kelak di akhirat. Al-Imam Al-Qurtubi ketika mentafsir surah Al-Kahfi ayat yang ke-18, beliau menyorot tentang anjing, yang anjing itu adalah sahabat dari Ashabul Kahfi. Beliau di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir beliau mengatakan, maka mari kita bayangkan bahwa seekor anjing saja yang kemudian membersamai orang-orang yang mulia dan setia kepada mereka mendapatkan kemuliaan yang besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah seorang insan yang kemudian dia membersamai orang-orang yang juga mulia di dalam cinta dan ketaatan, juga kesetiaan kepada mereka. Hendaklah ini menjadi perhatian, kata beliau Imam Al-Qurtubi, bagi orang-orang yang masih merasa teledor di dalam ketaatannya kepada Allah, bagi yang masih merasa sering lalai di dalam mengingat Allah, bagi yang masih sering kemudian di dalam kehidupannya terkadang terjerembab di dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Dan sungguh kita semua ini adalah manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan-kesalahan. Maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kemuliaan, adalah sebuah kebersamaan yang sangat agung, sebagaimana dalam sebuah hadis yang ditakhrij oleh Imam Muslim dan dibawakan oleh rawi teratas Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapinya? Orang itu menjawab, fa inni uhibbullah wa rasulah, maka sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya sebagai bekalku untuk menghadapi hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyahut kepadanya, wa anta ma'a man ahbabta, dan engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Dalam Adaful Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari memiliki satu lafaz lain, al-mar'u ma'a man yuhib, seseorang itu kelak akan bersama dengan yang dicintainya. Sementara dalam lafaz Muslim, anta ma'a man ahbabta, engkau pasti akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rawi dari hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini, yakni sahabat Anas bin Malik, mengatakan dalam sebuah tambahan yang dia sampaikan, maka aku sungguh demi Allah sangat berbahagia atas hadis ini, dan demi Allah ada orang menukarnya dengan bumi seisinya tidak akan aku berikan. Sebab apa? Kata Anas bin Malik, sebab kegembiraanku bersumber dari kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Aku ini, kata Anas bin Malik, jika kemudian melihat kepada ibadahku, salatku, ketaatanku, puasaku, zakatku, sedekahku, hajiku, umrahku, jihadku, tilawah Quranku, dan semua kebaikan yang pernah kulakukan, maka sungguh demi Allah kebaikanku itu tidak ada seujung kuku dibanding apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Tetapi kata Anas bin Malik, yang keadaanku dalam amal soleh sama sekali tidak mencapai ujung kuku mereka itu, kata Anas bin Malik, dalam hati aku mencintai mereka. Dalam hati aku mencintai mereka, kata Anas bin Malik. Maka demi Allah aku berharap meskipun amalku tidak sebaik Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, tetapi Allah kelak di dalam syurga akan membersamakan aku dengan mereka karena aku mencintai mereka. Maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hajat yang paling agung bagi kita, sebab kita sadar sebagai hambanya kita jauh dalam mengamalkan segala kebajikan yang beliau tuntunkan. Kita jauh dari terhiasi akhlak mulia sebagaimana beliau tampilkan. Kita jauh dari apa-apa yang kemudian beliau jalani dalam kehidupan. Maka bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah itu pada satu saat beliau dilempar dengan batu dan kena di pelipis beliau dan darah itu mengucur deras. Maka beliau tangkupkan tangannya untuk kemudian menampung darah itu. Para ulama mengatakan, kenapa Rasulullah menampung darahnya yang jatuh itu? Agar kemudian dia tidak sampai menetes di bumi. Sebab andai sampai darah itu menetes di bumi, sebagaimana disampaikan oleh Jibril, ya Rasulullah, andai darah itu sampai menetes ke bumi, maka Tuhanmu akan murka kepada kaum yang membuat engkau meneteskan darah dan mengazab mereka. Jadi Rasulullah menangkupkan tangan untuk menampung darahnya agar tidak jatuh ke bumi itu bukan karena merasa sakit. Iya, beliau merasa sakit dan pedih sekali, tetapi karena beliau tidak ingin kaumnya mendapat azab gara-gara darah beliau yang sangat suci dan mulia itu menetes ke bumi. Maka beliau tampung, jangan sampai kemudian jatuh. Yang kalau itu sampai jatuh ke bumi menetes di tanah, Allah subhanahu wa ta'ala murka dan kemudian kaumnya akan diazab sebab itu. Maka bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perutnya diganjal dua buah batu sementara sahabatnya hanya diganjal dengan satu batu, demi cintanya kepada kita. Maka bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian satu hari di perang Uhud dihantam kepala beliau dan kemudian tiga cakram besi masuk ke dalam pipinya. Semuanya demi cintanya kepada kita. Maka bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dilempari batu, diteriaki, dikejar-kejar, tersaruk-saruk, beliau harus menghindarkan diri dari orang-orang yang kemudian tidak berkeperi kemanusiaan itu sambil mengatakan, ya Rabbi ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya Rabbi ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang kemudian dikatakan gila, dikatakan penyair, tidak waras, dikatakan dukun, dikatakan ahli sihir yang memisahkan manusia, yang ketika dicaci maki membalas pujian, yang ketika disakiti membalas kunjungan. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah? Dan kalau kita cinta, pasti kemudian betapa ingin kita mengetahui setiap detail tentang diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Betapa ingin kita untuk kemudian memahami hatta bahkan setiap inci dari pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam.